basah tanah tak berdebu. Lingga di kepulauan riang, tebaran pulau-pulau menghijau. Di sini tempat fakir menulis syair, disinilah sejarah terukir. Warisan budaya kejayaan masa lalu, tersebutlah Bunda Tanah Melayu. Ikan-ikan bermain di bibir sampan, lempar sau menjangkau lautan. Laut bertasbih memecah bumi, laju perahu meniti bumi. Laut bertasbih memecah bumi, laju perahu meniti. Gadis nan molek tersenyum santun, menoreh getah menguat subuhku, menyusun zikir tasbih dan berdoa. Tanah Melayu, jadikan tempat.